Mitra bisnis, neraca transaksi berjalan pada 2008 diperkirakan mengalami defisit 312 juta US dollar atau 0,1% dari pendapatan domestik bruto yang diperkirakan mencapai 4,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ekspor 2008 year on year diperkirakan hanya mencapai 11,7%, sementara impor diperkirakan akan tumbuh 14,9%. Sementara pertumbuhan ekonomi 2008 akan masih berada di angka 6,1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditolong oleh kinerja yang sangat baik pada semester 1 dan hingga pertengahan semester 2. Sementara itu, pada tahun depan rencananya IMF akan datang untuk melihat perkembangan perekonomian Indonesia. Mitra bisnis, untuk membahasnya saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kalau melihat neraca transaksi berjalan yang terus mengalami defisit, kapankah waktu yang tepat untuk minta pertolongan IMF, Pak? Kalau cadangan devisa sudah menipis sampai tingkat tertentu, jadi kan IMF ini kan dana yang nggak boleh dipakai untuk ngapa-ngapain, kecuali untuk ditunjukkan cadangan devisanya jadi segini gitu. Nggak bisa dipakai untuk pembangunan. Jadi untuk nakut-nakuti tikus aja gitu, supaya nggak makan padi petani. Sama seperti gambar-gambar apa, ada Bu Mega, ada Wiranto tuh di sawah-sawah kan, ngusir burung. Nah gitu, nggak bisa dipakai buat beli pupuk, beli pestisida, nggak bisa. Jadi ya semacam jaminan likuiditas sebetulnya kan. Sama seperti jaminan likuiditas pada perbankan oleh BI. Jadi tidak perlu kita mengharamkannya, tapi juga kita jangan mengemis untuk sesuatu yang sebetulnya kita masih bisa menghindar. Apakah ada indikator kalau memang kita perlu meminta bantuan IMF, Pak? Current account Indonesia itu masih positif 0,5% dari GDP. Yang bermasalah itu Pakistan minus 6,2. Kemudian kedua, Hungaria minus 8,8. Kalau di Asia ini yang parah, Vietnam. India juga parah, minus 3,2. Tapi masih oke. Tapi yang paling parah, Turki minus 7,1. Jadi semua yang jadi pasien IMF adalah yang current account-nya negatif besar. Tapi harus diamankan gitu, jangan sampai tahun depan bobol. Ada data, Pak? Current account Indonesia dari tahun ke tahun? Current account kita 2006-2007 surplusnya 10 miliar US dollar. 2008 Januari sampai Juni baru 851 juta dolar. Deg-degan juga saya kalau lihat indikator itu. Tapi kita pada umumnya saya menghindar untuk memblow up yang begini-begini, karena dalam situasi segini nambah kepanikan. Karena kalau current account bobol, efek langsungnya ke rupiah. Langsung itu. Nah makanya saya heran kok rupiahnya anjloknya seperti ini di tengah situasi yang relatif bagus. 10 tahun yang lalu yang kejadian pada kita mirip Pakistan dan Turki. Kita defisitnya 6,5%. Tapi sejak krisis sampai sekarang kita tidak pernah ada current account defisit. Surplus terus. Nah, itu modal yang harus dijaga. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.